Lama tak ku dengar tentangnya. Yang paling telah tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuat semakin terlatih. Begini rasanya terlatih patah hati. Hadapi getirnya, terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan, tanpa alasan, dan luka itu pasti.